Bismillahirrahmanirrahim. Man yaqra? Langsung ke contoh kelanjutan penjelasan tambih dari Syekh bahwa tidak boleh bermudah-mudahan memfonis adanya mukhalafah dengan semata muncul di pikirannya ya, penilaian kekeliruan pada riwayat itu. Nah, karena itu berarti memfonis, jika difonis syad berarti difonis hadis yang mardud, yang tertolak, karena berarti dia tidak memenuhi syarat hadis yang sahih. Nah, boleh jadi ketika diamati dengan seksama, dipikirkan dengan baik, direnungkan dengan seksama, ternyata bukan mukhalafah. Famathalan, kata Syekh. Nah. Famathalan hadithun Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah. Sebentar. Coba aglik al-bab. Coba dikeraskan itu, kok kecil suara. Yang sana. Nah, kerak. Bukan ana ya, ana sudah keras ini, yang sana. Baik, yang satu. Nah. Famatalan hadithun Allahumma hadithu. Famatalan hadithu Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was-salati al-qa'imah ati Muhammadin wasilata wal fadila wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Innaka la tukhliful mi'ad. Ba'dun nasi qala inna ziyadatu Inna ziyadata innaka la tukhliful mi'ad syahadatun bi anna aktsara riwayatu li anna aktsara riwayati. Coba dilihat yang bagus, li anna aktsara, li anna aktsara riwayah, bukan riwayah, bukan li anna aktsara riwayatu ru, li anna aktsara, li anna aktsara riwayatu mudhaf ilai, li anna aktsara riwayati rawahu biduni hadhihi ziyadati fatakunu riwayatan min fatakunu riwayatun. Jangan ditanwin, sudah benar tadi fatakunu riwayata, tapi jangan ditanwin fatakunu riwayata man mudhaf, ya. Nah, lanjut. Man man anfaroda biha man manin man infaroda lanjut. Fatakunu riwayata man faroda atau manin faroda, manin faroda biha syadatun liannaha mukhalafatu liqtiqat tayyib. Fatakunu atau riwayatu di dhamma. Nah, riwayat aja di dhamma. Lebih cocok. Fatakun jadi syadzatan yang khobar. Fatakunu fatakunu riwayatu min man infaroda biha syadzatun. Syadzatan. Syadzatan. Naam. Li'annaha mukhalafatun li'tiqati. Li'annaha mukhalafatan li'tiqati. Li'annaha mukhalafatun li'tiqati. Isim fa'il. Li'annaha mukhalif. Li'annaha mukhalifatun li'thiqati. Wa in kana ar-rawi thiqatun. Wa in kana ar-rawi. In kana ar-rawi thiqatun. Wa in kana ar-rawi thiqatun. La. Wa in kana ar-rawi. Ar-rawi isim kana setelahnya. Wa in kana ar-rawi. Wa in kana ar-rawi thiqatan. Thiqatan. Khabar. Tayyib. Contohnya hadis Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah. Yani zikir doa yang dibaca setelah menjawab adzan, ya. Nah, setelah selawat kemudian baca ini. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah. Baik. آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. طيب sampai di sini akhrajahu al-Bukhari. Nah, setelahnya innaka la tukhliful mi'ad. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau ya Allah tidak menyelisihi janji. Ba'dun nasi kata Syekh qala inna ziyadata innaka la tukhliful mi'ad syaddatun. Sebagian orang mengatakan bahwa tambahan ini syaddah. Dengan alasan li'anna aktsara ruwati rawahu, karena mayoritas rawi rawahu biduni hadis ziyadati, mereka meriwayatkannya tanpa tambahan ini, tanpa tambahan innaka la tukhliful mi'ad. Fatakunu riwayatu manin farada biha syaddatan. Maka menjadikan riwayat rawi yang bersendiri dengan tambahan innaka la tukhliful mi'ad statusnya syaddatan, ganjil, keliru, karena menyelisihi mayoritas rawi yang tidak menambahkan itu. Lianna hadhihi riwayah ahdi ziyadah mukhalifatun lithiqati, karena tambahan riwayat ini menyelisihi rawi-rawi yang thiqah, yang jumlahnya lebih banyak. Wa in kana rawi thiqatan, meskipun rawi yang menambahkan ziyadah itu adalah orang yang thiqah, tapi dia telah menyelisihi aktsar ruwati thiqat. Tamam. Nah, lakinnahu menurut Syekh, ini menurut Syekh. Baik. Lakinnahu yumkinu an naqula la mukhalafata huna. La mukhalafata. La mukhalafata huna. Li anna hadhihi ziyarata la tunafi ma sabaqa. Bi haythu annaha la tukaddibuhu wa la tukhassisuhu. Wa innama tab'ahu bi tabi'ihi. Tab'ahu. Wa innama فإنما تطبعه بتطبعه تطبعه إنما تطبعه بطابعه وما دعاء المؤمنين بطابع بطابع وما دعاء هو ومن دعاء المؤمنين لا حرف جر هو ومن دعاء دعاء المؤمنين من نعم فجر من هو من دعاء نعم هو من دعاء المؤمنين كما قال الله عنهم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة innaka la tukhliful mi'ad. Wa huna taqulu wab'athuhu maqaman wab'athuhu maqaman mahmuda alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad innaka la tukhliful mi'ad mi'ada la tukhliful mi'ad innaka la tukhliful mi'ad nadhiru qawlillahi ta'ala ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فحينئذ يحتاج إلى أن نتثبت أن نتثبت في مسألة زيادة هل هي مخالفة أو غير اسم فاعل مخالف هل هي مخالفة أو غير ما أو غير أو غير مخالفة أيوة مخالفة أو غير مخالفة أي أننا لا نعم sudah benar lanjutkan natasarra bil qawl la natasar jika tidak ada nasib jazim di rafa annana la natasarra'u bil qawli bil mukhalafati li anna al mukhalafatu ha li anna al mukhalafata ta'ni annahu la yumkinul jam'i amma idza amkana al jam'u fala mukhalafati idza amkana al-jam'u fala mukhalafata fala mukhalafata fala mukhalafata. Baik, na'am. tadi itu di atas di annaha mukhalifatun lithiqati, dan mungkin bisa li annaha mukhalafatun lithiqat, bisa juga. Naam. Bi'tibar li annaha mukhalifatun lithiqat, ziyadah itu menyelisihi al-thiqat, atau ziyadah itu adalah bentuk mukhalafah lithiqat. Naam. Kemudian kata Syekh, lakinnahu yumkinu an naqula, akan tetapi mungkin kita mengatakan la mukhalafata huna, la mukhalafata huna. Baik, tidak ada mukhalafah di sini. Nah, tadi di atas dianggap bahwa ziyadah itu adalah mukhalafatun lithiqat. Nah, di sini Syekh memberi kemungkinan menurut beliau la mukhalafata huna, tidak ada mukhalafah di sini. Tidak ada bentuk mukhalafah sama sekali di sini. Ya, karena menurut beliau li anna hadhihi ziyadata, karena tambahan ini la tunafi ma sabaqa. Karena tambahan ini tidak kontradiktif dari segi makna, yakni maknanya tidak kontradiktif, yakni tidak bertolak belakang, tidak bertentangan dengan pokok hadis yang telah lewat. Yakni innaka la tukhliful mi'ad, ini tidak kontradiktif maknanya, tidak bertolak belakang maknanya dengan Allahumma rabbah di da'wati tamma ila sampai ke wab'athu maqam mahmud alladhi wa'adah. Nah, bihaitsu annaha la tukadzibuhu wa la tukhassisuh, dalam arti ziyadah ini tidak mendustakannya, ya, tidak juga mentakhsisnya, memberi pengkhususan padanya. Wa innama tatba'uhu bitabi'in huwa min du'ail mu'minin, hanyalah sesungguhnya ini, ya, menstempelnya dengan tabi', ya, yakni menetapkannya dengan satu tabi', huwa min du'ail mu'minin, dengan makna di stempel dengan stempel, yang itu adalah merupakan doanya kaum mukminin. Nah, kama qala Allah anhum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana wa atina ma wa'adtana, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami apa yang engkau janjikan kepada kami. Ala rusulika, melalui rasulmu, rasul-rasulmu yang diutus. Wala tukhzina yaumal qiyamah, dan jangan engkau permalukan, hinakan kami di hari kiamat. Yani sesuai janji Allah Subhanahu wa taala bahwa yang mengikuti rasulnya akan dimuliakan di hari kiamat dan tidak akan dihinakan. Maka di sini berdoa agar berikan apa yang dijanjikan itu, naikkan dijanjikan itu. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak menyelisih janji ya Allah. Wahuna, jadi sebagaimana halnya di sini, diawali dengan doa, ya, kaum mukminin kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan janjinya, dijanjikan melalui rasul-rasulnya dari kiamat. Kemudian diakhiri, ya, dengan ini, innaka la tukhliful mi'ad, karena sesungguhnya engkau tidak pernah menyelisih janji. Nah, wahuna taqul, dan di sini Anda mengatakan wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu. Wab'athu, bangkitkanlah dia Muhammad, Nabi Muhammad, ya, bangkitkanlah dia hari kiamat. Maqaman mahmuda, dengan menduduki kedudukan yang terpuji. Alladhi wa'adtahu, yang telah engkau janjikan. Kedudukan yang terpuji yang dimaksud di sini, ya, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di atas nabi-nabi yang lainnya. distempel ini, ditetapkan ini, dikokohkan dengan innaka la tukhliful mi'ad. Innama tatba'u bi tawbin huwa min du'a al-mu'min. Innaka la tukhliful mi'ad. Karena sesungguhnya engkau tidak menyelisih janji Allah. Jadi doa ini dipanjatkan, kemudian diakhiri dengan ini, ya. Innaka la tukhliful mi'ad. Jadi ini bukan mendustakan wab'atsu maqam mahmudain wa'ta, bukan juga memberi pengkhususan. Jadi tidak ada kontradiktif, justru ini ya memperjelasnya, ya menetapkannya. Ya, artinya kenapa doa itu dipanjatkan ya kepada Allah SWT. Nah, harapan akan dikabulkan kan begitu. Kenapa harapannya itu berharap dikabulkan? Karena Allah la tukhliful, Allah Subhanahu wa taala innaka la tukhliful mi'ad. Engkau ya Allah tidak menyelisih janji. Begitu maksudnya. Nadhiru qaulillahi taala, ini semisal ya dengan firman Allah taala wala tukhzina yaumal qiyamah. Innaka la tukhliful mi'ad, pada ayat di atas tadi yang diangkat sebagai pembanding Ali Imran ayat 194. Rabbana awatina wa ma wa'atana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah. Janganlah engkau hinakan kami dari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad. Fa hina idzin yuhtaju ila an natathabbata fi mas'alati ziyadah. Yahtaju ila an natathabbata fi mas'alati ziyadah. Yahtaju, mungkin bisa yahtaju, bisa yuhtaju. Nah, ketika demikian keadaannya, ya, berarti butuh untuk tathabbut, untuk pengecekan yang seksama dalam masalah ziyadah, tambahan riwayat. Hal hiya mukhalifatun atau غير مخالفة, apakah itu mukhalifah atau tidak mukhalifah, apakah itu menyelisih atau tidak menyelisihi, ai yaitu annana la natasarra'u bil qawli bil mukhalafati, itu kita tidak tidak tergesa-gesa, kita tidak tergesa-gesa ya memutuskan adanya mukhalafah. Tidak tergesa-gesa memutuskan mengatakan adanya mukhalafah, penyelisihan. Lianna al-mukhalafah tata'ni, karena sesungguhnya mukhalafah itu yakni berarti annahu la yumkinul jam'u, bahwa itu tidak mungkinkan dijama', dikombinasikan. Itu makna mukhalafah, tidak mungkinkan dikombinasikan. Amma idza amkanal jam'u fala mukhalafah. Adapun jika mungkinkan dikombinasikan, karena dari segi makna tidak kontradiktif, maka tidak ada mukhalafah. Tidak ada penyelisihan. Tayyib, ini kemungkinan yang ditampakkan, dimunculkan oleh Syekh, ditinjau dari segi makna. Namun, tinjauan secara riwayat, ya, masalahnya, tayyib, hadis itu, dengan sanad, ya, dari thiqat, sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan zikir ini, ya, riwayat mayoritas rawi hanya sampai waba'athu maqaman mahmudan ladhi wa'atta. Nah, kemudian ada rawi yang bersendiri menambahkan innaka la tukhliful mi'ad. Ya'ni sekarang dari mana dia dapat? Seperti yang sudah digambarkan, yang namanya syadda itu gambarannya antum ini misalkan, ya, talamid, kemudian syekh di sini menyampaikan hadis-hadisnya. Nah, antum sekian banyaknya thiqat meriwayatkan hadis, hanya sampai di sini titik. Ada muncul satu orang dia thiqat, tapi dia sendiri dia lanjutkan ada tambahan, padahal majelisnya sama. Sama-sama duduk di hadapan Syekh. Kok bisa yang lainnya tidak tahu? Sekian banyak ini kok tidak tahu? Yang satu ini kok tahu ada tambahan itu? Dari mana? Hah? Nah, ini yang tidak bisa diterima. Ini menunjuk, artinya dia mengalami kekeliruan dia. Yang dia ditambahkan itu ghairu mahfuz. Bukan riwayat yang terhafalkan dari syekh sebenarnya. Dia salah dia. Hah? Nah. Jadi itu difonis apa? Syadda. Nah. Terlepas tanpa melihat dari segi makna, betul dari segi makna tidak ada tanafi, tidak ada unsur salim menafikan, salim membatalkan yang tidak kontradiktif, betul. Tapi ini masalahnya adalah lafaz ini, riwayat ini dari mana datangnya, gitu masalahnya. Paham tuh? Nah, di sini ada ta'liq akhrajahu bihadiz ziyadati al-Baihaqiyyu. Dikeluarkan dengan tambahan dari ini oleh Al-Baihaqi. Wa da'afahu al-allamah al-albani. Al-allamatu al-albani fi al-da'ifah. Nah. Di nilai da'if al-albani al-da'ifah. Naam. Man yakra la nazid wa hal yashtaghal wa hal yashtaghal hal yashtaratu fi shudur ay yakuna fi hadithin wahidin. Apakah dipersyaratkan pada asyudud bahwa syudud itu mesti ya itu terjadi dalam satu hadis? Nah, di makna ay yakuna hadzal hadis rawahu jama'atun ala wajhin wa rawahu fardun ala wajhin yukhaliful jama'ata aw la yushtaratu. Naam, dengan makna kata Syekh ayakun hadzal hadis rawahu jama'atun ala wajhin, dengan makna hadis ini diriwayatkan oleh jamaah ya sekelompok rawi ala wajhin di atas satu bentuk periwayatan warwahu fardun dan ada satu ya satu orang yang meriwayatkannya ala wajhin yakni ala wajhin akhar maksudnya ala wajhin yukhaliful jama'ata ada meriwayatkannya dengan bentuk lain yang yukhaliful jama'ata ala wajhin dengan bentuk yang kemudian disifati di sini yukhaliful jama'ata yakni yukhaliful jama'ata jumlah hadil jumlah sebagai na'at sifat terhadap wajhin. Nah, yaitu ada satu rawi yang meriwayatkannya di atas suatu bentuk periwayatan yang menyelisihi jama'ah tersebut. Nah, yakni satu hadis saja. Aw la yushtarat atau tidak dipersyaratkan. Nah, paham dong? Apakah dipersyaratkan bahwa syudud itu terjadi pada satu hadis? Seperti contoh yang telah kita lewati, ya, itu satu hadis, ya kan? Itu satu hadis. Nah, apakah dipersyaratkan seperti itu? Atau itu bukan syarat dalam arti bisa terjadi meskipun perbandingan antara satu hadis dengan hadis yang berbeda, hadis yang lain gitu. Paham tuh? Nah, naqulu la yashtaratu yumkinu an yakuna fi hadithin wa fi hadithaini. Hadza huwa alladhi yadhharu lana min tasarrufatil ulama'i. Baik, kita mengatakan la yashtaratu itu tidak dipersyaratkan, jadi dipersyaratkan harus dalam satu hadis. Yumkin an yakuna fi hadithin wa fi hadithain. Mungkin itu terjadi syudud itu, keganjilan keliruan riwayat itu dalam satu hadis dan dalam dua hadis. Ini yang tampak dari tasarrufat ya al-ulama dari na'am apa yang dilakukan oleh ulama dalam penilaian terhadap hadis. Nah, ini yang tampak dari tindakan-tindakan ulama dalam penilaian terhadap hadis. Naam, misalu dzalik. مثال ذلك ما أخرجه أصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. طيب contohnya hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wassalam qaal idzan tashafa sya'ban fa la tasumu, apabila Sya'ban sudah mencapai pertengahannya maka janganlah kalian berpuasa. Baik. Istanbir. Qala sa'ajrun. Wa hadzal haditsu sahahahu ba'dul ulama'i. وقال إنه يكره الصيام تطوعا إذا انتصف شعبان إلا من كانت له عادة فلا كراهة. وقال الإمام أحمد لا يكره لأن هذا الحديث شاذ لأنه يخالف حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي في الصحيحين وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. وذلك لأن الحديث الثاني يدل على جواز الصيام قبل اليومين وهو أرجح من الأول. طيب. حديث ini kata Syekh sahahahu بعض العلماء, dinilai sahih oleh sebagian ulama. وقال dan dia mengatakan innahu ya la yukrahu siyamu tatawuan idan tasafa sya'banu. Ya, karena menilai hadis ini sahih ya dan memaknai larangan di sini dengan apa? Fala tasumu, jangan kalian berpuasa, memaknai larangan itu bersifat makruh. Dia mengatakan dimakruhkan berpuasa sunnah, tatawuan sunnah. Ya. Idan tasafa sya'ban, apabila sudah pertengahan sya'ban. Illa kecuali man kanat lahu adatun, kecuali yang memang punya kebiasaan berpuasa. Ya. Fala karohata, maka tidak dimakruhkan. Nah, dia memang punya kebiasaan berpuasa. Ya, itu bertepatan dengan kebiasaan puasanya Senin Kamis. Ya, baik. Maka tidak masalah. Nah, semisal itu. Wa qala al-Imam Ahmad, dan al-Imam Ahmad berpendapat la yukrahu. Ya, la yukrahu, tidak dimakruhkan kata Imam Ahmad. Kenapa tidak dimakruhkan? Li'anna hadzal haditsa syadzun, kan hadits ini syadz. Ya, bukan hanya Imam Ahmad, ada selain Imam Ahmad dari kalangan imam ahli hadis yang memfonis hadits ini syadz, ada kekeliruan. Nah, dan itu telah dinukil oleh Ibnu Hajar. Dan Tayyib, antum bisa meroja ini di buku Fikih Puasa Lengkap yang anak tulis. Ada nukilan di sana lengkap tentang ini. Dan siapa yang di rawi yang dianggap keliru di sini. Nah, pada pembahasan puasa yang terkait dengan ini. Ya, puasa Sya'ban. Nah. Ini yang benar, ini yang dinukil dari Imam Ahmad. Naam, li'annahu yukhalifu hadits Abu Hurairah, karena hadits itu menyelisih hadits Abu Hurairah alladhi fi sahihain, yang ada dalam sahihain, wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu ramadhana bi shaumi yawmin wa la yawmain, janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya. Ya. Yani puasa 30 Sya'ban, 29 Sya'ban, 28 Sya'ban. Ya. Tamam? Berarti di atas pertengahan Sya'ban boleh, asalkan bukan sehari dua hari sebelum Ramadan, kan begitu. Larangan Nabi di sini, dan ini muttafaq alaih. Larangan berpuasa di sini adalah jika mendahului Ramadan sehari atau dua hari. Jadi meskipun sudah pertengahan Syaban, sudah 17 Syaban, 18 Syaban, 19 Syaban, 20 Syaban dan seterusnya, tetap boleh asalkan bukan sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Nah, illa rajulan kana yasumu shoman falyasum, kecuali seorang yang punya kebiasaan berpuasa bertepatan dengan sehari atau dua hari sebelum Ramadan, maka tetap dia melakukannya. Misalkan bertepatan sehari atau dua hari sebelum Ramadan, hari Senin, Kamis, dan dia memang rutin selama ini berpuasa dan Kamis, maka tetap saja berpuasa. Nah, wadhalika li'anna al-haditha thaniya, hal itu dikatakan hadith yang kedua ini, hadith Abu Hurairah muttafaq alaih, yadullu ala jawazi siyami qabla al-yawmain, menunjukkan bolehnya berpuasa sebelum sampai pada hari dua hari sebelum Ramadan. Wa huwa arjahu minal awwal, dan ini hadith ini arjah, lebih kuat dari yang pertama, jelas ini muttafaq alaih, sedangkan ini hanya dalam sunan. Nah, iya. Idzan, jika demikian nafhamu min hadza, kita memahami dari sini annasyudzudza, bahwa sesungguhnya syudzud, keganjilan kalian riwayat itu, laisa syaratan, bukan dipersyaratkan, an yakuna fi haditsin wahid, bukan syaratnya hal itu harus pada satu hadis, bisa jadi perbandingan satu hadis dengan hadis yang lain tanpa, oh ini keliru ini. Di sini kenapa dianggap keliru? Karena dia kontradiktif dengan hadith Abu Hurairah yang muttafaq ada yang jelas lebih kuat. Tamam? Naktafi bihadza. Tafadhalu jazakumullah.